علينا الله فلا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. عباد الله معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد يسجنتي dan hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di hari yang penuh dengan bahagia, di hari yang penuh dengan sukacita, hari kemenangan bagi mereka-mereka yang menjalankan di 10 hari Dzulhijjah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ وَمَا يُعَظِّمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Yang demikian itu disebabkan karena barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu munculnya bersumber dari ketakwaan di dalam hati. Maka ibadallah, kaum muslimin, a'azani wa'azakum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kita untuk kita senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di antara syiar yang zahirah adalah salat Id. Maka kita menegakkan ini semua dalam rangka mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Litukabbirullah ala ma hadakum. Untuk kalian bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah atas apa yang telah kalian kurbankan dari haji. Maka inilah ikhwati azan wa zakumullah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ma min ayyamil amali salih fiha ahabbu ilallah min hadihil ayyam, ya'ni min ashri dil hijjah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada dari satu hari pun yang dia dari amalan saleh di dalamnya yang dia lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala daripada hari-hari ini. Yani yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 10 hari dari Dzulhijjah, dari tanggal 1-nya sampai tanggal 10-nya. Maka kita ketika mengamalkan amalan saleh di dalamnya, maka itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan ditanyakan oleh para sahabat, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah tetap lebih utama, lebih dicintai sekalipun dengan jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menjawab, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah illa rajulan, kecuali seseorang, kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' min dhalika bi syai'in, kecuali seseorang, kata Rasulullah SAW, yang dia keluar dari rumahnya dengan jiwanya dan hartanya, kemudian dia berperang dan dia tidak kembali dari peperangannya tersebut dengan membawa sesuatu pun. Maka orang yang seperti inilah yang bisa mengalahkan daripada amalan saleh dari 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Maka hadirin ikhwati azani wa jazakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala hendak menjadikan kita semua dengan ini semua agar kita belajar melatih kesabaran kita. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menggembleng kita di bulan Ramadan yang kesemuanya kesabaran itu akan membuahkan hasil yang baik berupa takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Maka demikian juga dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah, kita diajarkan Allah tabaraka wa taala untuk kita bersabar, untuk kemudian kita mendapatkan takwa dari Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ke-32 sampai 37 yang kesemuanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, yang kesemuanya adalah berujung kepada takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala menyatakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, karena barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu munculnya dari ketakwaan dalam hati. Lakum fiha manafi'u, bagi kalian di dalamnya ada kemanfaatan-kemanfaatan, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Summa mahilluha ilal baitil atiq, yang kemudian tempat penyembelihannya adalah ketika sampai ke baitul atiq, ke baitullah al-ka'bah. Maka inilah, dan Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan, walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan bagi setiap umat kami jadikan adanya mansakan, ibadah-ibadah tertentu yang mereka harus jalankan. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah, asma Allah, atas apa yang telah Allah rizikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, karena sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Falahu aslimu, dan hanya kepadanya lah kalian berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang patuh dan taat. Siapakah al-mukhbitin yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya ini? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, mereka itu adalah orang-orang yang apabila diingatkan tentang asma Allah maka bergetar hati mereka. Wassabirina ala ma asabahum, dan mereka adalah orang-orang yang bersabar atas apa yang menimpa pada diri mereka. Wal muqimis shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang mereka menginfakkan dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Maka hadirin a'azani wa jazakumullah, Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, beliau menerangkan tentang keutamaan ini. Maka beliau rahimahullah taala menyatakan, setelah membawakan hadis yang telah kita bacakan tadi, kata beliau rahimahullah taala, walladzi yadhhar, maka yang nampak, anna sabab fi imtizani ashri dhil hijjah lima kan istima' ummahatil ibadah fi. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, walladzi yadhhar, maka yang nampak, anna sabab, bahwasanya sebab, fi imtiyazi ashri dhil hijjah, yang menyebabkan istimewanya 10 hari dhul hijjah, lima kan istima' ummahatil ibadah fi, disebabkan karena berkumpulnya ummahatul ibadah, induk-induk dari ibadah di hari itu. Wahiyya salah, yaitu seperti salat, wasiyam, dan puasa, wasadaqah, sedekah, walhajj, dan haji. Kemudian, wala yata'atta dhalika fi ghairiha, dan hal itu tidaklah ada pada selain 10 Dzulhijjah. Maka ibadallah, hadirin barakallahu li wa lakum, bahwasanya ini menunjukkan betapa 10 hari Dzulhijjah adalah hari-hari di mana amalan tersebut adalah amalan yang utama. Di dalamnya terdapat salat, maka kita salat di hari ke-10 dari Zulhijjah. Di dalamnya terdapat siam, di mana kita berpuasa di hari ke-9, di mana itu akan menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Di mana di dalamnya ada sedekah dengan kita berkurban, dan di dalamnya juga ada haji bagi mereka yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah Haram. Maka tidak ada hari-hari yang demikian selain pada 10 hari Zulhijjah. Maka hadirin ikhwati a'azani wa jazakumullah, dan demikian juga hari-hari tersebut adalah hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Sebagaimana kita ketika kita sudah berupaya mengumpulkan harta benda kita, kemudian kita gantikan dengan hewan kurban kita, kemudian kita rawat hewan tersebut, kemudian kita sembelih di harinya, maka ini butuh kesabaran pada kita, di mana kita akan mengorbankan dengan seluruh jiwa dan raga kita, jiwa kita yang sudah merawat hewan tersebut, dan raga kita di mana kita sudah berkorban untuk mendapatkannya, untuk mengumpulkan harta untuk membelinya. Maka ini semua butuh pengorbanan, butuh kesabaran, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau alaihissalatu wassalam berdakwah kepada kaumnya, bahkan mendapatkan gangguan-gangguan dan disakiti oleh kaumnya, bahkan ingin diusir dan sebagainya. Maka hadirin a'azani wa jazakumullah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Rabbnya, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, berikanlah untukku anak dari orang yang akan tergolong ke dalam orang-orang saleh. Maka hadirin a'azani wa jazakumullah, ini adalah kisah yang sangat menakjubkan. Betapa kesabaran Ibrahim alaihissalatu wassalam dituntut untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya. Nabi Allah Ibrahim yang beliau tidak memiliki anak sekian banyaknya, sekian panjangnya, sekian tahun lamanya. Kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika sudah putus asa untuk mencari atau untuk mengajak kepada kaumnya agar kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar kembali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Ibrahim merasa sudah putus asa, maka barulah beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbu, berikanlah karuniakan kepadaku keturunan dari orang-orang yang saleh. Maka hal ini dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah As-Saffat ayat ke-100 dan seterusnya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Lihat hadirin ikhwati a'azani wa jazakumullah, Allah menyatakan kemudian kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang halim, yang penuh dengan kesabaran. Orang tua yang sabar melahirkan anak yang sabar pula. Orang tua yang bertakwa kepada Allah melahirkan anak yang bertakwa pula kepada Allah. Maka ini adalah perwujudan yang sangat indah. Maka ini adalah percontohan yang sangat bagus yang ditunjukkan. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk mengikuti, mencontoh kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam seorang anak yang penuh dengan kesabarannya, menghantarkan dia untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kisahkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, dan tatkala ketika Ismail telah sampai pada usia untuk bisa diajak melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa diambil kemanfaatan dengannya, maka Ibrahim alaihissalatu wassalam tiba-tiba menyampaikan kabar kepada putranya, qala inni ara fil manam. Kata Ibrahim, ya bunai, wahai anakku, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguh aku telah melihat di dalam mimpiku. Anni azbahuka, sungguh-sungguh aku telah menyembelihmu. Fandur madza tara, maka lihatlah apa pendapatmu. Maka hadirin a'azani wa a'azakumullah, lihat bagaimana Ismail alaihi salatu wassalam yang telah dipelihara oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, putra satu-satunya tatkala itu yang sudah dinanti-nanti bertahun-tahun lamanya, dan ketika sudah beranjak usia yang menyenangkan hati, menenteramkan jiwa. Sebagian mufasir mengatakan bahwasanya di kala itu usia Ismail alaihi salatu wassalam itu sekitar umur 7 tahun. Ada sebagian lain mengatakan usianya sekitar 13 tahun. Usia di mana kita sangat-sangat merasakan rindunya kepada anak yang seperti ini. Usia di mana seorang tua begitu cinta kepada putranya di masa-masa seperti ini. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Ibrahim dan menguji kesabaran Ibrahim dan menguji kesabaran putranya Ismail alaihi masallatu wassalam. Maka apa yang dikatakan oleh Ismail alaihi salatu wassalam, kata beliau, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insya'allahu minasabirin, nanti engkau akan dapatkan aku insya'allah dalam keadaan aku bersabar. Lihat Ismail sabiran muhtasiban, beliau bersabar dengan itu semua. Beliau juga mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wamardiyan li rabbih, dan ridha terhadap keputusan Allah Rabbnya, yang di saat itu beliau adalah putra Ibrahim alaihi salatu wasalam satu-satunya yang sangat dinanti-nanti, yang sangat didambakan, yang semua para anbiya menginginkan memiliki putra anak laki-laki. Dan ini adalah sunnah min sunanil anbiya, sunnahnya dari sunnahnya para nabi. Mereka begitu bangga dengan putranya yang laki-laki, dan mereka juga berharap bahwasanya putranya akan menjadi penerus generasi yang akan mengemban apa yang sudah dibawa oleh orang tuanya. Maka hadirin a'azana wa a'azakumullah, tidak hanya itu, bahkan Ismail mengucapkan ini dalam rangka baran biwalidih, beliau ingin berbakti kepada orang tuanya. Maka lihat Ibrahim alaihi salatu wassalam dulu diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan ayahandanya. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam mendakwahkan tauhid, maka ayahnya menyatakan la arjumannak, sungguh-sungguh wahai Ibrahim, aku akan merajam kamu. Tetapi Ibrahim alaihi salatu wassalam justru mengatakan salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, keselamatan, kesejahteraan atasmu wahai ayahandaku. Aku akan memintakan ampun untukmu kepada Rabbku. Maka ikhwati a'azan wa zakumullah, oleh sebab itulah Ibrahim digelari oleh Allah tabaraka wa ta'ala innahu la'awahun halim, sesungguhnya Ibrahim itu adalah la'awahun halim, seorang hamba yang taat patuh lagi halim, bersabar. Lihat betapa orang tua sangat bersabarnya menanti kelahiran putranya, dan setelah beranjak remaja harus pula dilepaskan demi memenuhi perintah dari Rabbnya. Dan demikian juga dengan putranya Ismail alaihi salatu wassalam, beliau begitu sabar, beliau begitu teguh, beliau mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan muncul dari dirinya bibit-bibit ketakwaan, bibit-bibit keimanan muncul darinya. Tanda-tanda orang-orang yang akan tergolong ke dalam orang-orang yang saleh, di mana Ismail alaihi salatu wassalam menggandengkan itu semua dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku wahai hambaku termasuk dari orang-orang yang sabar insya'allah. Lihat, karena beliau yakin itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang dimimpikan oleh ayahandanya dan mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Ismail juga menyadari diri bahwasanya hak Rabbnya lebih tinggi daripada hak dirinya. Ismail alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita, dan Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kita kepada kita sebagai orang tua, Ismail mengajarkan kepada kita sebagai anak perkara-perkara yang indah di dalam menjalankan syariat ini. Maka demikian juga kita, ketika kita diuji, ketika kita ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan satu ketetapan, ketika kita diperintahkan untuk menjalankan satu perintah dan kita diminta untuk meninggalkan satu larangan, maka itu adalah ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala yang kita butuh kesabaran di dalamnya, yang kita butuh mengharapkan pahala atas kesabaran kita dalam menjalankannya. Maka ini semua adalah percontohan bagi kita. Tidak hanya hewan kurban itu kita sembelih kemudian kita makan dan kita bersenang-senang di dalamnya, tidak hanya itu, tetapi jauh daripada itu, nilai ibadah yang Allah ajarkan kepada kita sebagaimana Allah ajarkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah ingin menjadikan Khalilullah ini sebagai hamba yang benar-benar menjadi kekasih Allah, yang tidak akan menduakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam kecintaannya, karena al-khullah a'la minal mahabbah. Karena kata para ulama, al-khullah kekasih itu tingkatannya lebih tinggi daripada al-mahabbah, hanya sekedar cinta saja. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim mulai begitu cinta kepada Ismail, mulai menunjukkan betapa sayangnya kepada Ismail, Allah uji beliau alaihi salatu wasalam dengan perintah yang begitu menyayat hati, dengan perintah yang begitu mengorbankan segala yang dia miliki, perintah yang belum tentu bisa dijalankan oleh setiap hambanya. Maka hadirin azan wa zakumullah, demikian juga dengan Idul Adha, kita diperintahkan untuk membuang ego kita, untuk membuang emosi kita, untuk menjalankan dan mengedepankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin kita bisa menyembeli hewan untuk kita makan sendiri, mungkin kita bisa membelinya beratus-ratus hewan untuk kita pelihara, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada kita untuk kita menjadi hamba-hambanya yang salihin. Nah, sehingga ikhwati a'azani wa azakumullah, dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna hadha lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah bala' mubin, ini adalah ujian yang nyata. Maka ini semua juga merupakan ujian bagi kita semua, apakah kita ikhlas di dalamnya, apakah kita justru ingin mendapatkan riya, ingin dilihat oleh orang lain dengan sedekah kita, ingin dipuji, didengar oleh orang lain untuk mendapatkan pujian darinya, apakah kita ingin menjalankannya tulus karena Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ke dalam orang-orang yang salihin, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.